kan, aurat dia cuma dia tunjukkan kepada suami dia, dia sayang. Anak kita yang perempuan dia keluar rumah tu tak aurat. Yang lelaki, azan, Allah Akbar semua datang masjid. Ini yang kita nampak, ini sasana agama. Ini lah rahmat. Rahmat Allah Ta'ala kita. Kemudian kita buat di sunnah jam. Hari-hari bagi masa buat jam. Sekitar kampung kita. Ha, kita nak pergi jarak dia. Mata-matakan agama. Ha, dia turun. Tapi sebagainya. Ada orang sakit kita jarak. Ada orang kematian kita jarak dia. Ini amalannya. Dan hubungan satu rahim ini kita dengan sesuai satu jalan lain. Dan cubalah usul. Kalau boleh kita bentuk cuma 3 hari kita sendiri. Nah, ha, kan? Pakat pertama kan? Ada satu ustaz di Malaysia yang sebut. Kita keluar 3 hari dengan kita sendiri. Setiap tahun kita sendiri. Jadi kita sendiri kita pergi. Kita satu tempat. 3 hari tak lama. 3 hari bukan lama kan? Ha, kalau tak nak keluar 3 hari, keluar 40 hari. Ha, kalau anda hasil 40 hari, tak nak keluar, keluar 40 hari. Jadi bagus. Jadi bermula dengan 3 hari. Boleh salah azam kan? Jadi saya sebagai bagi wakil lah, wakil jemaah ni. Jadi kami minta maaf lah banyak-banyak kepada tu. Kami punya sedikit ni lah. Allah Allah. Banyak kita terima kasih yang punya sedikit ni. Terima kasih sangat-sangat dapat benarkan kami dapat ikhtikaf kat sini kan. Dan apa kekurangan yang kami lakukan kat sini, minta maaf lah kepada kami. Bila Allah ampunkan kami pun dah keluar pun nak belajar. Ha, nak belajar kan, supaya kita pun dapat hidup. Bukanlah kami cakap dan jadi tempat kami jalan tuan pergi. Oh dah, mayang pandang belakang, tidak lah. Tapi inilah kerja, inilah usaha. Kalau kita buat dengan sungguh, kita akan nampak natijah kerja. Orang akan datang kepada saya. Ha, tak ada tak ada. Kita nak usaha lagi dan lagi. Boleh salah kan? Saya minta maaf kepada sama ya. Semoga nanti panjang umur jumpa lagi. Kan, kalau nak lagi cepat-cepat jumpa, bentuk jemaah daripada sini, pergi jumpa kan. Ya, daripada Keminong dengan Tuan Bukit Kuri ni tu. Ha, Ustaz kita dengan Bukit kita sedia tu kat Kuantan. Boleh? Ha, kat tempat saya, kat tempat Haji Kami, dekat tempat Naga Cacu Kuri. Naga tu sekarang semua dah tak ada gigi dah. Naga dah tak ada, lagi dia tak keluar. Lagi boleh datang kan tak ada. Ya, sekarang boleh. Ziarah semua-semua tu tanya Allah. Masya Allah. Allah.